Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, yang mana Allah subhanahu telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah yang kita cinta ini. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, masuk kepada masalah al-mubtada wal-khabar. Pada pertemuan yang lalu, kita sedikit membahas tentang anwa al-mubtada, yaitu macam-macam mubtada. Atau ini yang terkait dengan sebagian hukum mubtada, yaitu mubtada itu bermacam-macam. Secara terbesar, bisa dikatakan bahwa mubtada itu ada dalam bentuk ismun sharih, isim yang nyata. Yang kedua adalah masdar muawwal. Yang isim sharih, masuk isim sharih adalah isim alam, kemudian isim dhamir, kemudian isim isyarah, dan sebagainya. Nah, sedangkan masdar muawwal adalah an beserta fi'il mudhari. An beserta fi'il mudhari, ini dikatakan masdar muawwal, yaitu an dan fi'il dikembalikan atau ditakwilkan kepada masdarnya. Contoh, an ta'kula ay akluka, an tusafira ay safaruka, an tadrusa ay dirasatuka, an tajlisa ay julusuka. Nah, itu dikatakan masdar muawwal. Nah, masdar muawwal seperti ini terkadang bisa menjadi subjek, yaitu menjadi mubtada. Tidak hanya dia bisa menjadi objek atau maf'ul bih, atau dia menjadi fa'il, tapi juga bisa menjadi mubtada. Mungkin pernah kita singgung bahwa masdar muawwal bisa menjadi mubtada. Contoh, yasurruni an tanjaha. Yasurruni an tanjaha. Itu ada fi'il sarra yasurru. Itu membutuhkan objek. Objek sini adalah ya mutakallim. Yasurruni, nun itu nun wiqaya. Nah, setiap fi'il mesti ada fa'il, itu pelaku. Nah, fa'il di sini adalah masdar muawwal, itu an tanjaha. Yasurruni an tanjaha ay yasurruni najahuka. Yasurruni najahuka. Contoh sebagai objek atau maf'ul bi, uridu an usafira. Uridu an usafira. Kata arada yuridu ini fi'il, kata kerja membutuhkan objek yang disebut dengan maf'ul bi. Jadi, mana maf'ul bi-nya? An usafira itu maf'ul bi-nya dalam bentuk masdar muawwal. Kalau kita kembali pada masdar, yaitu uridu as-safara. Jadi, uridu an usafira ay uridu as-safara. Nah, itu terkadang masdar muawwal bisa posisinya sebagai fa'il, terkadang bisa posisi sebagai maf'ul. Nah, di sini juga terkadang bisa menjadi mubtada atau subjek, sebagaimana di ayat ini yang sudah kita baca, wa anta'fu aqrabu littaqwa ay afwukum, wa anta'fu ay afwukum aqrabu littaqwa, wa antasumu khairun lakum ay siyamukum aw sawmukum khairun lakum, wa antusafira al-yawma ahsanu laka. Wa antusafira al-yawma ahsanu laka ay safaruka al-yawma ahsanu laka. ini kajian kita pada pekan yang lalu. Malam ini insyaallah kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu masih terkait dengan bagian mubtada, yaitu ta'riful mubtada'i wa tankiruhu. Maksudnya adalah terkadang mubtada itu ma'rifah dan terkadang nakirah. Pada dasarnya atau pada hukum asal, mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah. Karena mubtada itu yaqa' fi awal jumlah. Yaqa' fi awal jumlah. Ketika mubtada letakkan di awal, maka mubtada itu, maka hukum dasarnya adalah harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Nah, terkadang bisa nakirah. Nah, itu nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya. Nah, kalau mubtada itu nakirah, secara umum, dia harus letakkan di akhir, manakala khabarnya sibul jumlah. Mana khabarnya sibul jumlah. Baik, ini akan kita bahas satu persatu insyaAllah, terutama yang ada kaitan dalam kajian kita pada jilid yang ketiga ini, pada pelajaran yaitu ke-12 ya, halaman 89. Ya. Baik, Ustaz Ihsan, saya persilakan kepada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang terdapat pada latihan yang kedua, yaitu halaman 89. Safat Tasya wa Samanin. Fadal Ustaz Ihsan. Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Masud atas penjelasan dari kaidah yang akan kita bahas di kesempatan malam ini. Dan kami berikan kesempatan yang luas, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, Anda bisa ikut bergabung, berinteraksi, dan membaca latihan-latihan yang terdapat di halaman 89. Anda yang bisa atau menyaksikan via TV Roja, Anda bisa melihat buku yang kita kaji melalui layar kaca Anda, dan yang bisa yang memiliki bukunya silakan Anda bisa membuka di halaman 89. Baik, kami buka di 02218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Amma, Umu Ana di Cinere. Umu Ana di Cinere. Ahlan, Umu Amma. Silakan. Naam, tafadhali ya Um. Halo? Nah, halo. Naam, tafadhali. Mari kita. Suaranya kecil ya. Oh, gitu. Ta'riful mubtada'i wa tankiruhu. Iya. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Jaib. Kama fil amsilatil al-tati'ati. Naam. Al-mubtada'u tahta khattin. Tahtahu khattun. Tahta khattin. Tahtahu khattun. Tahtahu khattin. Bukan khattin, khattun. Oh ya, tahtahu khattun. Iya, betul. Alif. Muhammadun. Rasulullah. Iya. Ba. Iya. Ana mudarisun. Iya. Jim. Hada masjidun. Iya. Da. Alladhi ya'budu ghairallaha musyrikun. Ghairal. Ghairallah wa ha. La, ghairallahi. Ayah. Ya, kena dia menurut ilah. Bukannya mafudi, mafudi ya. Alladhi ya'budu ghairallahi. Nah, Allahnya harus baris kasra, majrur, kena dia mudaf ilah. Iya. Oh, iya. Iya, mudaf ilah. Kena ghair itu harus digabungkan. Iya. Iya, iya. Alladhi ya'budu ghairallahi musyrikun. Iya. Ha. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Waw. Miftahul jannatil as-salatu. Naam. Baik. Coba terjemahkan. Dari awal ya? Iya, dari awal. Ta'riful mubtada'u wa tankiruhu. Mubtada yang ma'rifah dan nakirah. Iya. Pada aslinya, al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Pada aslinya, mubtada adalah ma'rifah. Iya. Kama fil amsilatil tiyati. Betul. Seperti pada contoh-contoh berikut. Al-mubtada'u Fahtahu khotun. Iya. Di sini mubtada bergaris bawah, di bawahnya ada garis. Iya, jadi mubtada yang di garis ya. Bawahi. Muhammadun. Iya, jadi yang di garis bawah itu semuanya mubtada. Iya. Muhammadun mubtada. Iya. Ba. Baik, sebentar. Ana. Ya, apa tanda mubtada di situ? Apa? Maaf, maaf, sebentar. Muhammad ini mubtada, dia ma'rifah ya. Ya. Nah, apa tanda ma'rifah di situ? Dhamma. Dhamma. Kalau dhamma, nanti isim nakirah juga ada dhamma. Muhammadun Rasulullah. Tanda mubtada. Sebentar, Muhammadun Rasulullah, Rasulullah ya? Iya. Iya. Muhammadun Rasulullah. Iya. Iya. Mubtada-nya Muhammadun. Iya. Nah, tadi kan dibahas di situ bahwa mubtada pada dasarnya atau pada hukum asalnya ma'rifah. Nah, ini yang di garis bawah itu al-mubtada dan itu ma'rifah. Nah, pertanyaannya ya. Adalah apa tanda bahwa Muhammad itu ma'rifah? Itu isim orang, nama orang. Ah, maksudnya apa? Isim alam ya. Isim alam, nama ya, orang. Isim alam. Ya, ya. Jadi semua isim alam itu ma'rifah. Jadi apa ya. Maksudnya isim alam? Isim alam itu nama orang, nama benda, nama kota gitu. Iya, jadi isim ya. Alam itu nama ya. Ya. Nama untuk sesuatu, bukan ya. Nama jenis ya, nama ya. Orang, iya, nama apa, nama untuk negara, tempat, ya. Nah, kota, iya, ya. Ya. Nah itu dikatakan isim alam diantaranya. Iya, isim alam. Baik, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu subjek atau mubtada, hukumnya apa? Hukumnya marfu. Marfu. Tanda rafaknya? Dhamma. Dhamma. Mana khabarnya? Rasulullah. Khabarnya adalah kalau khabar dalam bentuk idhafah, maka yang sebagai khabar dalam kalimat itu adalah kata yang pertama. Oh, Rasul. Iya, ya, kata pertama dialah sebagai posisi sebagai khabar, ya. Lantas Allah ini disebut Allah sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Ya. Iya. Ya. Jadi Rasul itu sebagai khabar. Rasul khabar Allahi mudhaf ilaih dari Rasul. Iya, betul. Pak, bisa kasih contoh yang lain isim alam dalam kalimat yang sempurna? Ana talibun. Enggak, isim alam. Isim alam. Iya. Iya. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Iya, betul. Coba dalam isim alam dan bentuk mu'annas. Aisyatu jamilatun. Aisyatu jamilatun. Kenapa tidak ditanwinkan? Karena itu mamnu minasarfi. Yang mamnu sarfinya jamilah atau Aisyahnya? Aisyah. Iya, Aisyahnya. Kalau jamilahnya? Jamilah enggak. Berarti harus ditanwinkan. Iya, pakai. Okay. Jadi Aisyatu Jamilatun. Jamilatun, iya. Iya. Mana mubtada-nya? Aisyatu. Aisyatu. Khabarnya? Jamilatun. Jamilatun. Ahsan. Barakallahu fik. Nah. Nah. Diteruskan, Bas? Iya. Ana? Yakfi. Yakfi, na'am. Kita kasih kesempatan yang lainnya. Okay. Nah. Masya Allah, nakirah. Nakirah, nah, qira'atu ki jayyidah ya Om. Nah. Nah, bagus, bagus ya. Taib. Ya. Sering mendengarkan Ustaz. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Om Ana di Cinere. Iya, tinggal mengembangkan itu. Iya, Masya Allah. Ya. Sudah bagus ya. Termasuk peserta lama juga, Ustaz. Iya, iya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, Ummu Ana, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Ana di channel Radio 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Rudi, Siak. Pak Rudi di mana, Pak? Di Siak. Siak? Iya. Tayyib, ahlan. Silakan. Naam, ahlan wa sahlan. Tayyib, ya Ustaz. Naam, kaifa haluka? Bikhair? Bikhair, alhamdulillah. Tayyib, tafadhal. Ma'ak al-kitab am la? Laysa li kitab, ya Ustaz. Tayyib, wa tushahid tilfaz? Naam. Tayyib, mungkin tushahid ala? Naam. Naam. Tayyib, alam ba? Tani, ya Ustaz. Naam, ba. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Iya. Apa artinya? Saya seorang guru. Ahsan. Taib. Mubtada'nya? Ana. Domir. Domir. Iya. Betul. Nah ini domir. Ini ma'rifatun nakira? Nakira. Ma'rifah. Kalau kita bahas semua isim dhamir ma'rifah. Nah. Iya, semua isim dhamir ma'rifah. Baik, bisa kasih contoh dari isim dhamir yang lain? Anta mudarris. Coba dari kata selain mudarris? Anta talibun. Anta talibun. Iya. Baik, yang mu'annas? Anti talibatun. Anti talibatun. Talibatun. Taib. Anti talibatun. Coba dalam bentuk jamak ya. Ini perlu kita sekalian kaedah, sekalian juga kita kembangkan bahasanya. Ya. Antum talibuna. Ya, antum talibuna. Jadi talibun bisa maknanya apa? Talibu al-ilmi. Atau talibu al-amal. Ya. Ya. Taib. Untuk mu'annas, bentuk jama? Antunna tolibna. Antum, antunna? Antunna tolibna. Kenapa tolibna? Jama. Antunna tolibatun. Antunna tolibatun. Sahih. Antunna tolibatun. Khabarnya mana? Tolibatun. Tolibatun, jama. Jama' apa itu? Jama' mu'annas salim. Ahsan, jama' mu'annas salim. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan bagian jim. Jim. Hadza masjid. Hadza masjidun. Masjidun. Iya, ini. Baik. Iya, iya, naam. Terjim. Ini masjid. Taib, ini masjid. Taib. Mubtada ini dalam bentuk apa ini? Isim isyara. Isim isyara. Kalau begitu semua isim isyara adalah ma'rifah. Ma'rifah. Taib, hadza taib. Kasih contoh lain. Misal akhar. Hati misal akhar. Hadhi madrasatun. Ahsan. Taib, dalam bentuk jama'. Haza. Haza. Allaza. Ya, coba cari khabar dalam bentuk jama. Khabar dulu bentuk jama. Nanti baru pasangkan dengan isim isyarah. Masa. Masajid. Masajid, baik. Coba dijadikan jumlah ismiyah, masajidnya khabar. Masukkan isim syaranya. Sebagai mubtada. Haula'i. Haula'i itu bentuk jamak, tapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang lil uqala, untuk yang berakal. Iya. Kaedah dasarnya begitu. Nah, kalau dia jamak khabarnya bentuk jamak yang ghairu aqil, cukup memakai kata isyarat mufrad muannas, yaitu ihadhihi. Hadhihi. Naam, hadhihi masajidu. Masajidu. Atau isyarat jauh? Ya. Ya, kalau untuk isyarat jauh? Zalika. Nah, kalau dia khabar bentuk jamak tadi bagaimana? Pakai tilka. Tilka masajidu. Iya, karena dia masajidu. Iya, tilka masajidu karena khabarnya dalam bentuk jamak ghair aqil. Jadi tilka masajidu. Tapi kalau khabarnya dalam bentuk jamak uqala, jamak berakal? Iya, aqil. Coba kasih contoh, khabar dalam bentuk jamak yang berakal. Hadza insan. Untuk yang berakal, jamak, khabar bentuk jamak. Insan. Kalau insan itu bukan isim jamak, iya, isim jamak itu annas. Annas. Insan itu adalah isim jenis. Annas. Apa? Annas, betul tak? Ha'ulai, pakai ha'ulai. Ha'ulai. Ha'ulai annasu. Ha'ulai tullabun. Ha'ulai tullabun. Ha'ulai talibatun. Nah, dipakai isyarat dalam bentuk baja jama'. Nah, ha'ulai untuk muzakkar dan mu'annas. Sama, pakai ha'ulai. Ya, ha'ulai tullabun, ha'ulai talibatun. Ulaika tullabun, ulaika talibatun. Naam. Ya, ahsan, barakallahu fik. Naam, syukran katsiran ya ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Rudi ya di Siak, dan ini mungkin interaksi beliau yang pertama sehingga saya barakallahu fi dan cukup baik ya, ya. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Roja TV lain. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Om? Dengan Umu Ais di Salah Tiga. Ahlanya Umu Ais. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Nah, tafadhal ya Umu Ais. Al-an raddal. نعم اقرأي نعم بل الذي يعبد غير الله مشرك جيد الذي يعبد غير الله مشرك صحيح طيب أين مبتدا الذي الذي معرفة أو نكرة ma'rifah. Ma'rifah. Tadi sudah disebutkan di awal. Jadi yang dibawa itu adalah mubtada, dia itu ma'rifah. Baik, ma na'ul ma'rifah? Ismul mausul. Ya, isim mausul. Berarti apa? Semua isim mausul menurut ahli lughah Arabia digolongkan ma'rifah. Baik, ma'rifah. Baik, coba artikan. Terjemahan. Yang menyembah. Yang menyembah kepada selain Allah adalah seorang yang musyrik. Adalah musyrik, iya. Jadi yang menyembah selain Allah adalah musyrik. Bisa diartikan juga orang yang itu alladhi, iya. Orang yang menyembah selain Allah adalah musyrik. Baik, soal, aina khabar? Ya'budu, yakin? Baik. Kalau ya'budu, musyrik jadi apa? Oh iya, sebentar Ustaz. Musyrik mungkin musyrik Ustaz. Mungkin ya. Nah, memang betul, musyrik itu sebagai khabar pelengkap daripada alladhi. Perlu diketahui setiap isim mausul itu membutuhkan silatul mausul. Isim mausul dia tidak bisa berdiri sendiri. Isim mausul enggak bisa berdiri. Coba dibuang ya budu ghairallah alladhi musyrik, enggak bisa alladhi musyrik. Ya, karena isim mausul membutuhkan membutuhkan apa? Silatul mausul. Nah, silatul mausul itu dah dalam bentuk jumlah atau syubhul jumlah. Dan ini sering kita akan jumpai dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Jadi pelengkap itu adalah musyrik. Kalau ya'budu itu sebagai khabar, coba dibuang kata musyrik. Sebab kalau ya'budu itu khabar, berarti musyrik itu bukan khabar. Nah, kalau bukan khabar, coba dibuang. Apakah sempurna? Enggak sempurna kan? Orang yang menyembah selain Allah, memang kenapa? Ya kan gitu? Belum sempurna kan? Nah, coba anak tulis sebentar, ya Fon. Ya, karena ini sangat penting ini. Ya. Jadi isim mausul sebagai mubtada. Jadi kalau isim mausul ternyata di awal umum jadi sebagai mubtada. Umumnya sebagai mubtada. Taib ya budu alladhi ya budu ghairallahi. Ya. Musyrikun. Nah, inilah mubtada isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada. Ini adalah khabar. Khabar, khabarul mubtada. Iya. Sedangkan ya'budu ghairallah ini jumlah apa? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah sahih, jumlah fi'liyah sebagai apa namanya? Apa? Silatul mausul. Silatul mausul. Arti silatul mausul silah penghubung, pengikat. Iya. Dan dia si mausul tidak akan memiliki makna apa-apa. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada silah, tanpa ada kalimat yang mengikat dia. Nah, maka dikatakan silatul mausul alladhi ya'budu ghairallahi musyrikun. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu diketahui, bahwa isim mausul pertama harus ada silah, yang kedua harus ada a'id. Ada apa istilahnya a'idun? Atau a'idun ini itu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Mesti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Mana dhamirnya? Itu dhamir huwa yang sebagai fa'il ya'bud. Kembali ke mana? Ya'bud itu adalah huwa. Ya'bud. Mana fa'il ya'budu? Mana pelakunya? Dhamir mustatir. Takdir huwa. Huwa inilah yang kembali kepada? Alladhi. Ya. Kalau tidak ada a'id, maka juga kalimat itu akan terputus. Umpamanya, alladhi ta'budu ghairallah. Umpamanya kan. Kalau ta'budu dhamirnya apa? Ha? Anta atau hiya. Dhamirnya hiya kan? Hiya kembali ke mana? Berarti apa? Tidak kembali kepada alladhi. Karena alladhi ini mesti dhamir huwa. Berarti kalimat ini terputus. Maka juga tidak sempurna. Jadi harus ada a'id dhamir kembali pada isim mausul. Wa yutabiqu, harus sinkron. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi silatul mausul terkadang dia jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa sibul jumlah jar majrur atau dzaraf. Tapi umumnya, umumnya banyak dalam itu apa? Dalam itu jumlah fi'liyah. Ya. Coba saya ingin minta coba isim mausulnya dalam bentuk muannas. Coba tukar isim mausul bentuk muannas. Allati tawsilu. Enggak, kalimat itu juga. Kalimat itu juga enggak usah diganti. Oh, ya. Iya. Allati ta'budu ghairallahi musyrikatun. Naam, sahih. Sahih. Naam. Jamil. Allati ta'budu. Nah, kenapa enggak ya'budu? Karena isim mausulnya muannas. Jadi allati ta'budu ghairallahi musyrikatun. Rikatun, khabarnya harus mu'annas, kerana isim mausulnya mu'annas. Nah, coba isim mausulnya dalam bentuk jama'. Jama'. Nah. Alladhi. Jama'. Alladhina. Ya. Betul. Ya'buduna. Ghairallahi musyrikuna. Ahsan, sahih. Alladhina. Ya'buduna ghairallah musyrikuna. Sahih. Alladzina ya'budun, ya'buduna ghairallahi. Nah, kenapa jumlah ini fiilnya berubah? Karena isim mausulnya dalam itu apa? Jamak untuk lidzukur. Ghairallahi musyrikuna. Kenapa khabarnya dijamakkan? Karena mubtada'nya jamak lidzukur. Nah. Eh, perhatikan silatul mausul. Saya tanya, mana dhamir yang kembali pada isim mausul? Waul jamaah. Waul jamaah. Ini dia. Waul jamaah ini bermakna, bermakna apa? Hum. Iya. Yeah. Mana hum di situ? Kena di awal aliyah. Mana hum kembali pada alladzina. Sahih. Baik, coba tukar dengan jamak untuk lil inas. Muannas. Allati. Jadi allati. Ya'budna. Ghairallahi. Jadi musyrikatun. Sahih, sahih. Masya Allah. Allati atau allai, kilahuma sahih. Allati atau allai ya'budna Allah musyrikatun. Allai atau allati, kedua-duanya boleh. Baik, ya ya'budna, ya'budna ghairallahi ha musyrikatun. Baik, perhatikan jamak muannas. Kenapa jamak muannas? Karena mubtada'nya isim mausul jamak muannas. Untuk jamak muannas. Baik. Ya'budna ini jumlah fi'liyah silatul mausul. Mana a'id? A'id yang kembali pada isim mausul? A'idnya nun inas. Sahih, nun niswah. Betul. Inilah nun apa? Nun niswah. Naam, betul. Nun niswah. Nun niswah adalah nun untuk nikah perempuan. Inilah yang kembali kepada allati. Di mana hunna di situ. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Mau bertanya Ustaz. Iya. Tentang kemarin rasem Utsmani dan rasem yang imlai gitu. Iya. Kalau semua menulis ayat Al-Qur'an tapi dengan apa bukan rasem Utsmani gitu boleh enggak ya? Boleh, boleh. Dan itu tidak menyalahi. Iya. Oh, boleh. Boleh, boleh. Gitu, iya, iya. Betul. Iya. Jadi kalau kita nulis rasem imlai ya tulis saja rasem imlai semuanya. Kalau kita mau pakai rasam Utsmani, oh rasam Utsmani semuanya. Iya. Mafhum? Insyaallah. Iya, kalau kita untuk menukil ayat kan, kita iya nukil ayat pakai tulisan rasam rasam imlai boleh. Iya. Karena itu tidak menyalahi. Iya. Umpamanya matnya pakai alif kan gitu. Iya, pakai alif. Samawat pakai alif. Itu boleh karena itu rasam imlai. Cukup ya, Umu? Ya, itu cukup ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Mu'ayyiz di salah tiga. Barakallahu fiik. Ya, mungkin juga kemarin ya, terkait dengan tulisan alif, ya, dhamir, ya. Tidak ada hubungan tadi ya. Ya, itulah dia. Dhamir yang... Ya... umpamanya darabuka, iya. Nah, darabuka di sini kan tidak apa ditulis alifnya, tidak ditulis apa darabu, iya. Bukan begini, iya. Mungkin tadi kemarin ada pertanyaannya, memang itu sangat jarang di apa dijelaskan di dalam apa dalam kitab, nah dalam kitab. Ketika ini objeknya kaf, ketika apa? Ketika objeknya bukan dhamir, umpamanya kan darabu, darabur rajulah, kan mereka memukul salah kelak. Ini setelah waw itu tulis alif. itu kemarin ada pertanyaan kemarin itu. Iya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ini pakai alif menunjukkan bahwa waw ini adalah waw, adalah waw bukan waw huruf illat, tapi adalah waw adalah sebagai dhamir. Iya. Nah, ketika dia dhamir, wallahu a'lam, ya, saya apa? Ya, melihat, nah, tapi nanti silakan carilah ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini karena kenapa enggak itu alif? Ya, karena objek ini adalah dalam bentuk dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil tidak bisa berdiri sendiri. Nah, enggak bisa dia berdiri sendiri, maka dia harus bergandengan dengan fi'il. Oleh itu apa? Coba kita dalam bentuk amar namanya, idrib. Idribu. Idribu. Kalau masuk dhamir, dhamir apa? Dhamir munfasil, idribu antum. Enggak bisa terus begini. Mesti dia pakai alif. Idribu antum. Antum ini sebagai taukid. Nah, ini apa? Antum ini dia dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dia berdiri sendiri. Sementara di sini, kaf ini dhamir apa? Dhamir, dia dhamir muttasil. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia pakai alif, seolah-olah dhamir itu apa? Dhamir pakai alif, berarti seolah-olah dhamir ini berdiri sendiri. Wallahu a'lam. Makanya, maka ketika objek ini dhamir muttasil, maka di sini wawanya tidak ditulis pakai alif. Dia seolah dia bergabung dengan fi'il. Jadi darabuka sa'aduha, bayangkan. Mereka membantu sa'aduha ini. Sa'adu tidak pakai alif di sini. Ya. Kenapa? Karena objeknya adalah dhamir muttasil. Jadi seolah kalimat ini apa? Menjadi satu. Jadi ha ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau dia tulis pakai alif, seolah-olah dhamir ini apa? Berdiri sendiri, padahal ini dhamir muttasil. Mungkin itu wallahu alam. Nanti silakan kaji lagi. Iya. Sangat jarang untuk disebutkan dalam kitab. Iya. Tapi kalau dia kita pakai dhamir munfasil, ya. Dhamir munfasil, dia mesti dia pakai alif. Ya. Sa'adu hum, bayangkan. Sa'adu, bayangkan. Sa'adu, mereka membantu. Lalu kita pakai hum sebagai apa? Untuk menguatkan. Mereka. Sa'adu hum, pakai hum sebagai menguatkan. Mesti pakai alif setelah wawnya. Ya. Nggak bisa sa'adu seperti yang begini. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Penjelasan tambahan. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, Anda bisa melihat dari apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan pertanyaan ya, dalam sesi penulisan. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih latihan-latihan yang terdapat di halaman 90. Ya, silakan. Di belakang Umu Ais, kami terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Hai, ahlan Abu Irfan di Bandung. Ahlan wa sahlan. Hai, hey, barakallahu fiik. Kaifa halukum ya Abu Irfan? Bi khairin alhamdulillah, Ustaz. Wa kaifa usra tayyibun wal aurat tayyibun? Baik, tafadhal ya akhul karim. Al-an ha. Naam. Al-Qur'anu kitabullah. Baik, Al-Qur'anu kitabullah. Baik, mubtada'nya adalah Al-Qur'anu. Baik, itu ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Alif lam, sahih. Jadi alif lam, ya, alif lam ta'rif. Berarti apa? Berarti setiap isim yang dimasuki oleh alif lam ta'rif, maka isim itu ma'rifah. Ma'rifah, ya. Ya. Baik. Maka dia letakkan di awal. Ya. Nah, baik, bisa cat apa hati misal akhar yang mubtada'nya maka alif lam. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Baik, coba dalam bentuk musanna. Musanna. sana. Al-mudarrisatu al-mudarrisatu jamilatun. Ana bilang tadi musanna atau muannas? Musanna. Iya, musanna. At-talibani. Iya. At-talibani mujtahidani. Mujtahidani. Taib, bentuk jama? Bentuk jama at-tulabu mujtahiduna. Jaib, jama muannas? Jama muannas al-mudarrisatun. Al-mudarrisatu jamilatun. Masya Allah. Baik, al-jumlah sahiha. Al-mudarrisatu jamilatun. Baik. Selanjutnya, waw. Waw. Miftahul jannati as-salatu. Nah, miftahul jannati as-salatu. As-salatu. Baik, mana mubtada'nya? Mubtada'nya miftahu. Miftahu. Ini mubtada'nya ma'rifah atau nakirah? Ini ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah. Ma'rifah. Baik, tanda ma'rifah apa dia? Idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, idhofah pada isim ma'rifah. Mana isim ma'rifahnya? Al-jannati. Al-jannati. Itu isim ma'rifah. Tanda ma'rifahnya apa? Alif lam. Alif lam. Baik, sahih. Nah, miftahul jannati as-salatu. Yang di i'rab atau jabatan kata dalam kalimat ini sebagai subjek adalah kata miftahnya. Ya, kata nah, miftahnya. Sedangkan jannah itu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Baik, bisa kasih contoh lain dalam bentuk idhafah, mubtada' bentuk idhafah. Babul masjidi birun. Babul masjidi kabirun. Baik. Satu contoh lagi. Coba mubtada'nya itu idhafah tapi dalam bentuk musanna. Musanna. Musanna. Aynani Ahmada. Aynani Ahmada jamilun. Ya? Aynani. Coba itu. Masih ingat kaidah? Aina Ahmada. Ain ya, dan aina. Kalau aina di mana? Aina Ahmada. Aina Ahmada. Jamilun. Aina. Dua mata Ahmad. Ahmada. Bagus. Baik. Jamilun. Aina, pakai alif ainanya? Ain. Anta tushayat tilfas amla? Maafkan. Taib. Nunnya pakai alif atau bini alif? Hakadha? Aina. Ia pakai alif. Pakai alif? Naam. Taib. Aina Ahmada. Ma'asluh? Asal ainan? Ainani. Ainani. Jadi ainun, ainani. Dan ainani. Nah, kenapa dibuang nunnya? Nun dihilangkan karena sebagai mudhaf. Oh iya, karena isim musanna atau jamak mudzakkar salim ketika digabung maka nunnya dibuang. Sahih. Itu harus ingat kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, Ahmadanya bagi mudhaf ilaih mansub dan nasabnya fathah. Kenapa? Karena dia gawar syarif. Mana khabarnya? Khabarnya aina. Khabar. Kan aina ini kan mubtada, fa? Jamilun. Nah, ini kan mubtada. Aina, mubtada, jamilun, khabar. Betul tidak ada khabarnya? Coba diteliti bagus-bagus kembali. Aina. Oh, jamilani. Ha? Jami? Jamilani. Baik, jamilani. Gini. Saya Jamilani. Coba teliti kembali. Aina Ahmada. Sahih hada? Nah, Jamilani. Jamilani, mutaakid? Musanna. Musanna, ha? Jami, ya, musanna. Musanna. Marfu. Ya, ini hanya terfokus pada musanna ini. Hanya terfokus pada musanna. Coba diperhatikan. Musanna dan marfu. Lebih jauh lagi. Karena bikin kalimat itu harus paham kaidah lain. Jangan hanya terfokus pada ini musanna lalu musanna. Khabar dan hukumnya harus sama. Sama apa? Atau jahit harus sama apa? Sama bilangan dengan adat. Nah, kalau dia mufrad, mufrad. Kalau musanna, musanna. Jama' ya, jama' jenis. Kecuali jama' ghair akil. Sama jenis juga sama jenis. Iya, terus jenis apa? Jenisnya mudzakkar. Oh, ini muannats wa ainatu muannats. Iya, apa sahih? Jamilatun jamilatani. Ha, itu dia sahih. Jamilatani. Iya, ini dia. Baru ketemu ya. Lupa Ustaz. Iya, biasa namanya manusia. Ya, itulah kaedah. Kaedah memang sering lupa. Tapi enggak apa-apa. Ini sudah bagus. Teringat kembali kan? Jamilatani. Nah, ini jamilah mu'annath. Kan mu'annath kena ainun, anggota tubuh berpasangan, digolongkan apa? Lakon mu'annath. Jamilatani. Betul tulisnya kayak begini kan? Atau saya salah ini? Jamilatani. Sahih? Sahih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Irfan di Bandung. Mumtaz, alhamdulillah. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Abu Irfan di 0218236543. Masih di latihan yang terdapat di halaman 90. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung di kesempatan malam ini di jilid yang ketiga. Ya, halo. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Umur Abdillah. Ahlan ya Umur Abdillah, masya Allah. Assalamualaikum. Baik ya Umur Abdillah, coba kasih contoh tadi mubtara dalam bentuk idhafah, kata gabung. Kata maktabi kitabun. Sebentar, mubtadanya di awal dulu ya. Kita belum bahas masalah itu. Oh, iya. Iya. Masjidu kabirun. Mubtada dalam bentuk idhafah. Oh, idhafah. Babul masjidi kabirun. Tadi sudah, coba kalimat lain. Tadi sudah disebutkan contoh itu. Babul masjidi kabirun. Masjid. Idhafah. Babul baiti jamilun. Babul baiti jamilun. Jamilun. Baik, babul baiti jamilun. Mubtada'nya babu. Iya. Terus ada lagi contoh yang bisa berikan contoh? Ya. Silakan, apakah contoh isim mausul atau isim isyarah? Iya. Alladzi yadkhulul masjida muslimun. Alladzi yadkhulul masjida. Yadkhulul masjida muslimun. Muslimun, sahih, masyaallah, jumlah sahihah. Baik, masih ada? Al-masjidu Baitullah. Al-masjidu Baitullah. Iya. Coba sedikit ya, isim mausul. Tadi kita kembali isim mausul. Tadi sila mausulnya adalah jumlah fi'liyah. Coba bikin silatul mausulnya jumlah al-ismiyah. Bisa tidak? Al-ismiyah. Halo? Ya, bisa. Naam. Silatul mausulnya jumlah ismiyah atau ya. Silatul mausulnya syubil jumlah jar majrur atau dzaraf? Alazi inda baiti. Sayyaratun. Alladhi amamal baiti sayyaratun. Alladhi amamal baiti sayyaratun. Coba perhatikan baik. Mana khabarnya? Sayyaratun. Sayyaratun. Baik, mana mubtada'nya? Alladhi. Alladhi. Itu sinkron atau tidak kaidahnya? Alladhi yang amam. Halo, naam. Ya Muhammad Allah. Nah, kira-kira sinkron enggak? Kaedahnya pas enggak itu? Alladhi yang di depan. Tadi apa? Alladhi amamal baiti. Amamal baiti. Taib, amamal bait. Sayyaratun. Taib. Imra'atun. Imra'atun. Hah? Alladhi amamal baiti imra'atun. Taib, imra'atun enggak apa-apa. Sayyaratun juga boleh, sama aja. Iya. Imra'atun, sayyaratun. Baik, maksud saya adalah kira-kira ini kaedahnya pas atau tidak. Kita lihat, ini khabar, ini mubtada. Sinkron enggak itu? Enggak ya. Amal baik itu bisa khabar ya, Ustaz ya? Enggak, tadi bahwa setiap isim mausul membutuhkan apa? Silatul mausul. Silatul mausul itulah kalau tidak jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau dzaraf atau apa? Syubul jumlah jar majrur atau dzaraf. Nah, di sini dzaraf ini apa? Silatul mausul. Nah. Ini kalau ini khabar ini belum sempurna. Alladhi amamal bait, yang depan rumah. Apa yang depan rumah? Kan belum sempurna kan? Nah. Ini khabar, ini sayyaratun itu khabar atau imra'atun itu khabarnya pelengkap. Iya. Nah, seperti tadi dalam kitab apa? Alladhi ya'budu ghairallahi musyrikun. Mana khabarnya? Musyrikun, bukan ya'budu. Ya'budu situ adalah silatul mausul. Iya, dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Nah, di sini kalimatnya ini sudah sempurna ya. Cuma kaidah ada yang salah. Nah, kaidah salah apa? Khabar ini adalah muannas. Muannas. Kalau itu isim mausulnya harus dalam bentuk alati, alati. Ah, itu aja isim mausulnya harus bentuk muannas allati amamal baiti sayyaratun aw imra'atun. Ya. Ini baru klub pas khab mubtada'nya muannas mufrad khabar juga mubtada' apa khabar juga mufrad muannas iya mafhum ya. Nah ini apa silat apa silatul mausul dalam bentuk apa dalam bentuk jar dzaraf atau jar majrur allati allati fil umpamanya apa ini apa fil. Naam, fil masjidi. Fil masjidi. Imra'atun. Ya. Ya kan? Ya. Yang di dalam masjid itu adalah seorang wanita imra'atun. Nah. Mana satu mausul? Ini sibul jumlah ini semua satu mausul. Fil masjidi. Iya. Fil masjidi. Naam, fil masjidi. Ya. Nah, ini tinggal silakan tinggal dikembangkan. Iya. Ke ahsan barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Om Abdillah di sana. Barakallahu. Nah, mungkin satu lagi adalah silatul mausul dalam bentuk jumlah ismiyah. Iya, ini perlu diketahui. Bagaimana? Nah. Karena tadi sudah bicarakan bahwa mubtada itu adalah ma'rifah di antara isim mausul. Nah, ini harus tahu cara membuat kalimat di mana mubtadanya isim mausul. Yang terpenting bagi isim mausul adalah silatul mausul. Ya, umpamanya alladzi nah alladzi sayyaratuhu nah jadidatun. Alladhi sayyaratu jadidatun adalah mudarrisi. Guruku mudarrisi. Ya. Nah, mana mubtada'nya? Alladhi. Ini mubtada'. Mana khabarnya? Mudarrisi dalam bentuk apa? Idhafah, kata gabung. Ini khabar. Khabar mudarrisi. Mudarris apa? Khabar wa huwa mudaf, ia mutakallim mudaf ilaih, mudarrisi, guruku. Jadi orang yang, nah ini, orang yang mobilnya baru adalah guruku. Ya. Nah, mana silatul mausulnya? Nah, sayyaratuhu jadidatun. Yang baru apa? Orang atau mobil? Mobil sini. Ini mubtada. Nah, mubtada apa? Ini mubtada kedua namanya. Kenapa ada istilah kedua? Karena ini ada mubtada di awal. Ini mubtada apa? Pertama. Mubtada awal, ini mubtada tsanin. Mana khabar ini? Mana khabar, khabar jadidah? Nah ini, khabar sayara adalah jadidatun. Ini khabar mubtada. Khabar mubtada yang kedua. Nah. Khabar mubtada kedua. Ini terutama bagi yang apa yang sudah pelajarannya menguasai ya. Nah ini terutama. Nah sekarang ini jumlah ismiyah. Sayyaratu jadidah. Dari mana itu jumlah ismiyah? Kalau dibuang ini kalimat sempurna. Nah ini kalau kita menguji bahwa ini kalimat sempurna. Nah dibuang ini. Sempurna tidak? Mobilnya baru. Nah jumlah apa ini? Isfi'liyah atau ismiyah? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena awalnya adalah isim, sayyara mobil. Mobilnya baru, berarti jumlah ismiyah. Nah, sebagai jumlah ismiyah di sini, apa fungsinya? Sebagai apa? Ini jumlah itu penggabungan antara mubtada kedua dengan khabar kedua adalah silatul mausul. Namanya silatul mausul. Nah, silatul mausul bagi mubtada yang pertama itu isim mausul. Nah, sedangkan di sini ada khabar mubtada atsani. Afan khabar mubtada al-awwal. Nah, mubtada pertama sana. Nah, inilah contoh di mana silatul mausul ini adalah bentuk jumlah ismiyah ini dia. Nah, sekarang kita tanya lagi. Tadi harus ada a'id, dhamir kembali pada isim mausul. Mana a'idnya? Ini dia. Sayyaratuhu, hu kembali pada alladhi. Itu harus diperhatikan betul-betul dalam membuat kalimat yang sempurna. Jadi alladhi sayyaratuhu jadidatun mudarrisi. Nah ini, nah pola ini tinggal bisa dikembangkan, ya. Maka bahwa isim mausulnya di sini sebagai mubtada, di sini apa? Silatul mausul dalam bentuk jumlah ismiyah, ini isim, ini khabar daripada isim ini jumlah ismiyah. Kemudian apa? Harus diperhatikan harus ada a'id atau dhamir kembali isim mausul, dan dhamir itu harus sinkron. Hu, kenapa hu? Kena alladhi, mufrad muzakkar. Kemudian khabar alladhi harus sama kaidahnya, dia ini mufrad muzakkar, ini mudarrisi adalah mufrad muzakkar, mudarrisi. Nah, coba nanti saya minta kepada para peserta untuk kita tukar ini isim mausulnya. Iya, yeah. Kalimat yang sama atau jumlah yang sama. Nah, kita dapatkan faedah ilmu tambahan terkait dengan mubtada dan khabar, yaitu isim mausul yang bersambung dengan isim. Silakan Anda bisa membentuk kalimat seperti yang disebutkan Ustaz, ya, dengan kosakata yang berbeda, dan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Baik yang sudah menghubungi atau yang belum, silakan kita berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Muhanif Ustaz. Ahlan ya Muhanif. Baik. Silakan. Iya. Tafadhal, coba bikin kalimat yang mirip dengan itu. Iya. Boleh isim mausulnya alladhi juga, nanti baru kita tukar dengan isim mausul yang lain. Alladhi alladhi baituhu jadidun جيد الذي بيته جديد حامد حامد ما شاء الله صحيح الذي بيته جديد حامد طيب atau contoh lain karena insyaallah makin banyak contoh yang kita ungkapkan insyaallah makin makin matang alladhi palati stal alladhi palati alladhi aja dulu ummi alladhi alladhi haqibatuhu tahtal mattabi mudirun alladhi haqibatuhu tahtal mattabi mudirun masyaallah ini bagus nih nah ini kena khabarnya khabar mubtada kedua itu sudah bentuk syibul jumlah nih alladhi alladhi haqibatuhu iya haqibatuhu tahta ini kan khabar bentuk syibul jumlah ini tahta al-maktabi nah, makin bermacam-macam khabar iya harus lebih jeli. Alladhi haqibatu tahta al-maktabi mudirun. Iya. Iya. Betul kita perhatikan ini alladhi mufrad mudzakkar mudir khabarnya mufrad mudzakkar. Lihat ini jumlah ismiyah haqibatuhu ada dhamirhu kembali pada alladhi khabarnya ala tahta al-maktabi dalam bentuk syibul jumlah. Sahih. Tapi sekarang coba ubah dalam bentuk muannas. Iya. Allati yang di atas. Nah, alladhi allati sayyaratuha jadidatun allati sayyaratuha jadidatun Aisyatu mudar kalimat itu juga mudarrisatun mudarrisatun itu mudarrisi mudarrisati nah. Iya betul jadi allati sayyaratuha nah itu perhatikan kenapa ha? Nah, kembali harus kembali pada allati. Nah. Allati sayyaratuha jadidatun mudarrisati. Harus mudarrisanya muannas karena allatinya muannas. Baik, coba ditukar dengan apa? Yang di bawahnya. Allati haqibatuha tahtal maktabi mudiratun. Naam, allati haqibatuha tahtal maktabi mudiratun sahih ya. Bisa bikin kalimat lain yang isim mausulnya dalam bentuk jamak allazina auladuhu sebentar jadi aulad ahsan ya, gunakan kata aulad ya baik allazina enggak apa-apa allazina alladzina auladuhum jadi mal'abi ya orang-orang yang anak-anaknya dilah alladzina auladuhum fil mal'abi baik alladzina auladuhum fil mal'abi baik fil fil mal'abi mudarrisuna mudarrisuna jadi kita lihat kaedahnya benar atau tidak sekarang mana mana mubtada'nya alladzina alladzina bentuk apa ini isim mausul untuk jamak dzukur ya mana khabarnya khabarnya mudarrisun mudarrisun apakah sinkron sesuai kan? Naam. Nah, mudarrisun ini jamak, kemudian dzukur jamak mudzakkar salim. Mm-mm. Sekarang tinggal silatul mausulnya. Dalam bentuk apa nih? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah ini jumlah ismiyah. Nah, dari mana kita tahu ini jumlah? Kalau dibuang sempurna atau tidak? Kalimat ini. Kalau di jumlah masih sempurna kan? Naam. Ya, auladuhum fil mal'ab. Apa artinya? Anak-anaknya yang di lapangan. Anak-anak mereka di lapangan. Itu kalimat sempurna. Sudah. Iya. Berarti ini jumlah ismiyah. Berarti apa? Ini taib silatul mausul. Betul. Mubtadanya aulad. Khabarnya fil mal'ab. Dalam bentuk syibul jumlah jar majrur. Tapi mana aidnya? Betul enggak aidnya ini? Pas? Hum, betul? InsyaAllah. InsyaAllah, taib, betul. Hum, kena alladzina ini untuk jamak zukur, maka dhamirnya dipakai al-dhamir hum. Iya, nah ini dia. Betul, alladzina awladuhum fil mala' mudarrisun. Coba tukar dengan jamak isim mausul untuk mu'annas. Allai awladuhunna fil mal'abi mudarrisatun. Iya, betul. Allai atau allati awla awladuhunna fil hunna ini dhamirnya. Kenapa hunna? Kembali pada allati atau allai. Naam, awladuhunna fil mal'abi mudarrisatun. Nah, ini harus bentuk jamak muannas mudarrisat karena ini muannas. Iya. Ini khabarnya. Ini khabar mubtada. Ini mubtada. Mubtada pertama ini. Sini ada mubtada lagi. Baik. Berarti silatul mausul itu ada ismiyah, fi'liyah sama syibhu jumlah gitu, Ustaz. Iya, betul. Jadi silatul mausulnya ada kalanya jumlah fi'liyah, ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya syibhu jumlah jar majrur atau dzaraf. Dan itu selalu Ustaz, setelah isim mausul mesti ada silah. Mesti ada silatul mausul. Enggak ada isim mausul tanpa ada silah. Dan itu tidak punya makna apa-apa. Perhatikan Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Iya kan? Oh iya. Alladzina. Mana isim silatul mausulnya? Amanu. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Iya. Banyak akan dijumpai dalam Al-Quran isim mausul yang bisa dilihat silatul mausulnya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Afwan, saya bertanya. Iya. Anda jumpai pada kalimat mujahiduna fi sabilillahi yang suruhumullahu. Nah, di situ di keterangannya itu adalah mubtada nakirah dalam bentuk naat manut. Ya, betul. Iya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Oh. Iya, masih ada babnya. Masih ada kita akan jelaskan ini terkait dengan apa? Terkait dengan mubtada nakirah insyaallah. Iya. Insyaallah bagian daripada penjelasan. Oh. Nanti kalau saya lupa bisa diingatkan kembali. Jadi naat itu ada dalam bentuk jar majrur gitu, Ustaz, ya. Kenapa? Oh, iya. Jar majrur, iya, betul. Oh. Iya. Ah. Ada kaedahnya juga gitu, Ustaz. Oh, ada, semua punya kaedah. Kaedah, baik, betul. Baik, Ustaz, iya. Selanjutnya nanti. Syukur, jazakallah khair, Ustaz. Barakallah, fiqh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, ya Muhanif. Barakallah, fiqh. Baik, kita berikan kesempatan mungkin satu penelpon kembali sebelum kami angkat pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat yang cukup banyak sudah di kesempatan malam ini. Iya. Baik, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi, di mana? Di Lombok. Di Lombok. Ahlan, ya sahlan. Baik, dengan siapa? Muhammad Abdurrahmi. Muhammad Abdurrahmi. Baik, Abdurrahmi. Ahlan wa sahlan. Coba ya, saya tidak akan tambah ya. Karena ini untuk selanjutnya dalam masalah mubtada nakirah kita akan tidak bahas malam ini. Coba kita pemantapan kembali. Iya. Ya. Supaya betul-betul yang ya, yang sudah kita pelajari betul-betul apa kita kuasai. Terutama masalah adalah tadi mubtada yang apa? Mubtada yang bentuk idhafah, yang kemudian mubtada yang bentuk isim mausul khususnya. Iya. Baik, antum bisa memberikan contoh di antara dua itu bahwa mubtada sebagai apa? Dalam bentuk idhafah atau mubtada yang isim mausul. Tapi barunya, Ustaz. Oh, baru. Okay. Ya. Baru dia baru belajar. Iya. Muhammad, mungkin ada atau mau baca silakan. Silakan, Ustaz. Kita tampilkan. Makal kitab? Ada kitabnya? Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Melihat di TV, Raja? Okay. Baik, tafadhal akh. Nah, antum coba antum saya kasih kesempatan untuk baca aja. Ya, baca yang apa? Yang kembali. Yang mana, yang alif ya. Coba yang alif. Bisa. Alif. Iya, betul, yang alif. Muhammadur Rasulullah. Iya. Nah, ini apa? Ini namanya jumlah ismiyah. Ya, namanya jumlah ismiyah daripada mubtada khabar. Mubtada itu lebih kurang bahasa kita adalah subjek atau subjek, sedangkan khabar adalah pelengkap itu predikat. Ya, Muhammad itu sebagai mubtada subjeknya, Rasul itu sebagai khabar. Khabar itu kan info. Muhammad, kenapa Muhammad? Rasulullah sebagai utusan Allah. Baik, ba. Coba. Baca. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Apa artinya? Saya seorang guru. Baik, saya seorang guru. Nah, ini jumlah ismiyah. Kenapa dikata jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Mana isimnya? Ana. Ana. Ana itu isim apa namanya? Ana. Ana itu isim apa namanya? Isim doh? Damir. Isim damir. Damir. Isim damir itu kata ganti. Jadi kata gan? Kata ganti. Iya. Ana. Baik, Jim, baca. Hadza masjidun. Baik, sahih. Hadza masjidun. Iya. Apa artinya? Ini? Ini masjid. Masjid. Iya, atau ini sebuah masjid. Baik, mana mubtada'nya? Baik, mana mubtada'nya? Hadza. Nah, hadza ini disebut apa? Isim isyarah. Isim isyarah sebagai apa? Kata tunjuk. Isyarah. Ya, kata tunjuk ya, kata tunjuk ini. Nah, itu. Kalau itu apa? Zalika, tilka. Iya. Terus selanjutnya baca. Dal. Allazi ya. Allazi ya. Budu. Ghairallahi musyrikun. Iya. Jadi orang yang ya'budu menyembah ghairallah, ghairatu selain Allah adalah musyrik. Allah dikatakan musyrik. Iya. Jadi orang yang menyembah selain Allah adalah musyrik. Nah, musyrik. Ya allazi ini disebut apa? Isim mausul, iya, kata penghubung, iya, isim mausul, namanya isim mausul, iya. Baik, ha? Al-Quranu kitabullah. Iya, Al-Quranu kitabullah. Ini juga jumlah ismiyah diawali oleh isim, itu kata Al-Quran. Itu subjeknya, khabarnya, pelengkapnya atau predikatnya adalah kitabu. Kitabullahi. Ya. Kitabu. Iya, betul. Nah, coba bagian waw. Iya, betul. Nah, coba bagian waw. Miftahul jannati sholat. Nah, miftahul jannati as-salatu. Nah, apa artinya? Apa artinya? Apa itu miftah? Miftah itu kunci, ya. Miftah. Kun? Kunci, jadi miftahul bait, kunci rumah. Kunci surga, nah, kunci surga adalah sholat. Nah, ini jumlah ismiyah, karena miftah itu isim, kata benda. Betul, dan antum tinggal apa, mengikuti pelajaran terus. Masya Allah, antum sudah bisa baca sedikit-sedikit ya. Iya, insya Allah Allah memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari bahasa Arab, insya Allah. Baik, jazakallah khairan. Baik, jazakallah khair akhi Muhammad di Lombok. Ya, barakallahu fik, dan setelah Anda bisa ikuti kembali pelajaran yang di jilid kedua, insyaallah setiap Kamis malam bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullah. Demikian, dan mungkin kita angkat saja. Ya, kita angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat di kesempatan malam ini. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, terkait dengan hadis Rasulullah, ad-dinu an-nasiha. Iya. Di sini apakah benar kembali ad-dinu taib nasihatun bentuk khabarnya, Ustaz? Apakah itu nasiha? Itu kalau kembali hadis itu pakai alif lam ya. Nah, ad-dinu an ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha ya. Ad-dinu an-nasiha itu betul. Iya. Ad-dinu an-nasihatu. Nasihatu nasihat. Itu juga ismi ad-din mubtada an-nasihatu khabar. Nah. Dan mengapa nasihatnya di sini ma'rifah, Ustaz? Iya. Nasihat itu adalah itu bentuk masdar, ya. Bukan bentuk isim fa'il. Itu masdar. Jadi kalau masrah boleh dia apa? Boleh dia, memang masrah itu ada yang aslinya pakai ta marbutah, ada yang tidak. Ya. Contoh, qara'a yaqra'u qira'atan, kataba yaktubu kitabatan. Nah, kalau memang masdarnya aslinya pakai ta marbutah itu boleh, enggak masalah. Walaupun mudzakkarnya dalam itu mudzakkar. Ad-din kan? Din itu kan mudzakkar. Lafaz enggak ada lafaz untuk muannats. Ad-din, ad-dina itu tidak ada. Iya. Jadi kata din itu tidak bisa dimu'anaskan. Iya, karena din itu tidak bisa dimu'anaskan. Memang lafaznya memang dalam bentuknya mudhakkar. Ya. Jadi ad-dinu, maka khabarnya apa? An-nasiha. Karena nasiha itu adalah dalam bentuk mu'anas. Ya. Dalam lafaznya. Dan tidak bisa ad-dinu nasihun. Tidak ada. Karena masdarnya memang aslinya apa? Kita marbutah. Nah, hal seperti ini dibolehkan. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa khabarnya ma'rifah, Ustaz? Dan juga boleh, karena dia masdar. Dan itu tidak akan merancukan dia sebagai kata sifat. Iya, kecuali kalau dia kata sifat. Kalau kata sifat bisa menjadi apa? Menjadi kalimat itu akan apa? Akan samar apakah dia sebagai pelengkap atau sebagai kata sifat. Na'at, contoh. Al-kitabu al-jadidu. Al-jadid itu kata sifat. Kalau pakai alif lam, al-kitabu al-jadidu, ini ada kemungkinan kalimat ini belum sempurna. Nah, kenapa sempurna? Karena di al-jadid itu bisa sebagai ma'at. Sebagai ma'at, karena dia kata sifat. Berbeda kalau dia bukan kata sifat. Kalau bukan kata sifat, itu boleh. Umpamanya, dhalika al-kitabu. Makanya, kalau kita buka kitab tafsir, sebagai ulama mengatakan kitab itu adalah sebagai khabar. Ya, sebagai khabar. Dan itu boleh. Zalika al-kitabu. Ya. Karena dia tidak akan apa? Rancu bahwa dia sebagai apa? Na'at. Dia bukan kata sifat. Ya. Maksudnya kan, zalika ar-rajulu. Zalika ar-rajulu. Maksud apa? Itu dia orang laki-laki yang saya maksud. Kan ma'rifah ke ar-rajul, bagaimana? Nah. Rajul yang saya ceritakan, mungkin saya pernah bercerita sebelumnya kan? Iya, saya dengan saya Ihsan bercerita tentang seorang laki-laki. Nah, lalu saya kata, zalika ar-rajul. Itu orangnya. Dan sudah sampai. Nah, pakai laki-laki, pakai alif lam. Nah, kenapa? Karena laki-laki yang saya ceritakan kepada antum. Dimaksudkan. Nah, itu yang sudah maksud. Dan itu boleh. Dan apalagi itu tidak menjadikan bahwa dia sebagai kalimat tidak sempurna. Kecuali kalau itu sebagai kata sifat bisa rancu. Nah kembali pada tadi kan, adil an-nasiha. An-nasiha itu masdar. Nah, masdar dia tidak bisa menjadi kata sifat. Ya. Kecuali kalau kata sifat. Kata sifat an-nasihu. Nah, baru dia kata sifat. Ya. Dan ini juga mungkin menjadi penjelas dari pertanyaan Umu Abdullah di Jakarta. Latihan kedua yang wow, Ustaz. Tadi disebutkan miftahul jannati as-salatu kan? Nah, as-salat kan pakai alif lam. Nah, pakai alif lam. Nah, mungkin itu apa akan rancu karena as-salat itu bukan kata sifat. Iya. Yeah. Itu masdar. Dan juga as-salat itu tamar buta kan? Iya, karena itu masalah. Kalau dia masalah tamar buta, boleh. Ya. Dan apa bisa dimasukkan ke dalam bab yang istisna ya, Zat? Pengecualian dari khabar. Ya, ini maksudnya tergantung pada muktadanya kan? Muktada, seperti kan miftah. Miftah itu enggak ada mu'annasnya. Enggak bisa kita masukkan pakai tamar buta. Bagaimana? Jadi ada lafaz yang bisa tanda mu'annas pakai tamar buta, ada yang tidak. Iya. Miftah untuk mu'annas, miftahatun enggak ada. Ya. Kalau dia untuk satu dia miftahun. Wahid kan gitu. Iya. Dan kemudian lafaz salahnya. Iya, lafaz salahnya dia mu'annas. Seperti ini boleh. Iya. Baik, Umar Abdullah, mudah-mudahan bisa difahami. Jazakumullah khair. Dan juga pertanyaan yang tentang mungkin hadis. Sedikit ya. Memang itu kaidah. Kaidah kalau bicara tentang mubtada khabar, memang kaidah secara umum, kalau mubtadanya mudzakkar, mesti khabar mudzakkar, kan gitu. Nah, kalau mu'annas, mu'annas itu kaidah secara umum, ya. Nah. Tapi bukan berarti apa? Berarti memang harus sama demikian. Ya, tidak keluar dari kaidah. Ya, seperti ini kan? As-salah itu memang itu lafaznya mu'annas, ada ta marbutah. Nah, tapi itu tidak ada mudzakkarnya. Bahwa ini salatu mu'annas berarti ada mudzakkarnya, enggak. Nah, karena dia masdar. Oleh sebab itu semacam ini, dia mubtada'nya boleh. Dalam bentuk apa? Apalagi mubtada itu memang tidak ada mu'annasnya. Miftahu as-salatu. Nah, kalau pakai kata isyarat, nah itu pakailah pakai ahadha, hadihi. Ya, karena as-salatu kan mu'annas lafaznya kan? Nah, sementara kata tunjuk ada mudzakkar dan mu'annas. Pakailah yang mu'annasnya. Hadihi as-salatu. Ya. Baik. Baik, jazakallah khair. Tambahan faedah dari penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Dari Afisa di Surabaya, Ustaz. Susunan idhofah seperti kitabu tilmidhin. Ya, kitabu tilmidhin, nah. Di mana mudhof ilihnya adalah nakirah, Ustaz. Ya. Apakah kitabu mudhof tergolong nakirah atau ma'rifah, Ustaz? Ya, nakirah. Ya, kalau dia mudhof kepada nakirah, hukumnya nakirah. Ya, kalau mudhof kepada ma'rifah, hukum statusnya dia ma'rifah. Ya. Tapi nakirah di sini sudah nakirah apa? Khusus. Ya. Kenapa khusus? Karena dia kitab ini sudah apa? Sudah makin sempit maknanya, iya kan? Jadi apa? Tidak kalau miftah aja kan masih umum kan? Miftahun. Itu lebih mutlak lagi nakirahnya. Tapi kalau sudah masuk kata lain, nah sudah dia makin sempit maknanya. Kitabu tilmizin. Berarti apa? Sudah masuk kepada kata tilmiz. Ya, berarti apa? Bukan kitab mudaris. Lebih spesifik ya. Iya, betul. Iya. Walaupun statusnya masih umum, dihukumkan nakirah. Nakirah, naam. Ya. Saya jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Fil madrasati kitabun. Dan kata yang kedua, fil madrasati al-kitabu. Apakah kedua kata ini dibenarkan? Sahih. Nanti akan kita selanjutnya. Nah, insyaAllah. Nah, yang pertama itu wajib diakhirkan mubtada'nya. Kenapa pertanyaan nakirah sementara khabarnya syubul jumlah. Nah. Yang kedua, mubtada'nya ma'rifah, boleh diakhirkan, boleh di awal. Kerana khabarnya syubul jumlah. Jadi, al-kitabu fil haqibati atau fil haqibati al-kitabu. Tapi yang pertama, tidak. Mesti mubtada'nya diakhirkan kerana dia nakirah. Nakirahnya mutlak. Kecuali kerana nakirahnya apa? Mausuf bisifah atau nakirah mudhaf tadi. Iya. InsyaAllah. Pertanyaan datang penjelasannya insyaAllah secara terperinci. Ya, ditunggu. Pertanyaannya mungkin sedikit keluar dari pembahasan. Uhibbu al-qahwata. Kemudian ada kalimat jiddan di sini. Uhibbu al-qahwata jiddan. Apakah kalimat ini benar? Dan kalau benar, jiddan dalam posisi apa, Ustaz? Ya, uhibbu al-qahwata jiddan. Jiddan itu maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Ya. Baik. Nanti itu ada bahasan. Kalau mau coba nanti antum kita beli mu'jam. Apa? Mu'jam al-mufassal fil i'rab. Nah, itu ada sebuah kitab. Itu sangat bagus sekali. Kata-kata yang sulit itu ada penjelasan di situ. Ya, masya Allah. Ya. Dia mungkin nama kitabnya, Ustaz? Ya. Kitab apa? Mu'jam al-mufassal fil i'rab. Baik, masya Allah. Ya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kemudian kami angkat pertanyaan kembali. Ustaz mohon diulang kembali. Dari penjelasan yang ke pertama, mohon maaf, ya min ahkamil mubtada, di sini disebutkan ada penjelasan yakunu mubtada nakiratan bisyurutin minha sibhu jumlah, Ustaz. Makna sibhu jumlah sendiri itu, Ustaz, jazakallahu khair. Sibhu jumlah itu mirip dengan jumlah. Ya, mirip dengan jumlah. Kenapa dikata mirip jumlah? Jadi khabarnya sibul jumlah. Iya, sibul jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Seperti ini kan? Fil mal'abi ini sibul jumlah jar majrur atau dzaraf. Kalau dzaraf itu amamal ustadhi. Amamal mal'abi kan? Mal'abi sah. Iya. Ini dzaraf. Kenapa amam itu menunjukkan tempat? Kalau fi jar majrur. Ini katakan apa? Sibul jumlah. Sibul. Kenapa sibul jumlah? Yang pertama karena dia lebih dari satu kata. Fil mal'abi, amamal mal'abi. Ini kan lebih satu kata ini. Kalau dia satu kata, itu bukan jumlah, tapi itu kalimat. Nah, bukan dikatakan jumlah, tapi itu kalimat. Contoh ini kan, mudarrisuna. Mana mubtada'nya? Alladzina. Mana khabarnya? Mudarrisun. Ini mudarrisun ini, walaupun bentuk jamak, tapi itu kata. Kata. Ya. Nah, kalau kata itu, tidak dikatakan jumlah. Kalau jumlah itu minimal dua kata. Minimal dua kata. Nah, kalau dia jumlah, imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Itu dia, kalau dia jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tidak ada jumlah yang ketiga. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi, awladuhum fil malam, ini kan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, dia, fi'liyah adalah yal'abuna fil malam. Ya, kan? Yal'abuna fil malam. Mereka bermain di lapangan. itu jumlah fi'liyah. Karena dia fi'il. Yal'abun. Mereka bermain fil mal'ab. Nah, ini kan jumlah fi'liyah nih. Yal'abun. Mereka bermain. Karena dia fi'il. Kemudian fa'il. Nah, berapa kata? Dua kata. Di sini. Yal'abun. Dua kata. Fi'il dan waw jama'at sebagai fa'il. Nah, ini kalimat sempurna. Dia jumlah fi'liyah. Ini ismiyah. Jumlah sempurna. Sementara syubul jumlah. Nah, ini fil mal'abi. Ini dua kata. Berarti kan sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Dua kata. Kalau jadi syubul jumlah. Apanya? Al-mudarris jadid. Kan dua kata. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Nah, ini kan dua kata. Jumlah ismiyah. Isim. Ini isim. Mubtada khabar. Nah, ini juga dua kata. Amam. Al-malab dua kata. Cuma ini jumlah. Sementara ini bukan jumlah. Nah, kenapa bukan jumlah? Karena fil malab itu di dalam, di dalam lapangan. Di depan lapangan. Depan lapangan itu bukan kalimat sempurna. Dalam kamar. Nah. Apa maksud dalam kamar? Ya kan gitu? Di depan kamar. Maksud depan kamar apa? Itu belum dikatakan kalimat sempurna. Akan tetapi kalimat ini sudah dua kata. Maka dikatakan syubhul jumlah mirip dengan jumlah. Nah, kenapa mirip jumlah? Karena dia terdiri dari dua kata. Wallahu a'lam. Dan awalnya zaraf atau jar dan jar. Iya, zaraf atau jar majrur. Tapi itu mungkin ciri atau... Iya, itu cirinya. Zaraf atau jar majrur. Baik. Ya. Demikian terkait dengan syubhul jumlah. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kami, Ustaz. Naqtafi bihadal qadar. Baik, jazakumullah khair jazak ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum fi hadal das al-muwarak insyaAllah wa narjullaha azza wa jalan lakum walana jami'an at-taufiq wa sadat wa as-suhula fi ta'allum hadal das al-jayid al-tayyib insyaAllah wa yubarikum jami'an. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.